Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Aqidatul Wasithiyah syarah Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca, menyebutkan di antara ayat-ayat yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebutkan dalam Al-Aqidatul Wasithiyah. Beliau menyebutkan beberapa ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya penafian, sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat-sifat yang bentuknya apa? Penafian, penolakan. Seperti pada firman-Nya, fa'budu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Sembahlah Rabbmu dan beribadalah, bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Tahukah kamu ada yang sama sebanding dengan Allah? Ini penafian tandingan. Penafian tandingan. Berarti untuk menetapkan kesempurnaan ahadiyah Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan keesaan Allah, maha satunya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, dan sering disebutkan kaidahnya. Kalau kita dapatkan di dalam Al-Qur'an sifat-sifat yang bentuknya penafian, maka caranya adalah menetapkan lawannya secara sempurna. Menetapkan lawannya secara sempurna. Dan yang kedua, kita meyakini bahwa penafian yang diinginkan adalah penafian yang bentuknya ya, pujian, kesempurnaan, yaitu dengan menetapkan lawannya secara sempurna. Demikian pula ayat yang beliau sebutkan, walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekufu dengan Allah, sebanding dengan Allah. Ini juga penafian tandingan untuk Allah. Berarti penetapan kesempurnaan ahadiyah Allah, keesaan Allah. Fala taj'alul lahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan anda tandingan untuk Allah. Ini sama. Baik, kita di ayat yang berikutnya, wa minan nasi may yattakhidhu min duni lahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Yuhibbunahum kahubbillah. Kata Allah, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan untuk Allah. Mereka tidak menyembah selain Allah itu. Mereka tidak sujud kepada selain Allah itu. Bagaimana caranya mereka jadikan tandingan selain Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada selain Allah. Perhatikan, mereka cinta kepada selain Allah kahubbillah, sama dengan cintanya kepada Allah. Ini kesyirikan. Sampai Allah katakan ini jadikan tandingan kepada selain Allah dalam bentuk cinta. Dia cinta kepada selain Allah, melebihi cintanya kepada Allah, sama bahkan mungkin melebihi cintanya kepada Allah. Kata Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah. Syekh mengatakan, ayat ini ikhbarun minallah anil musyrikin bi annam yuhibbuna alihatahum kahubbillah azza wa jalla. Ayat ini, kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, ini pengkhabaran dari Allah tentang keadaan orang-orang musyrikin. Keadaan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbuna alihatahum kahubbihim lillahi azza wa jalla. Bagaimana bentuknya keadaan mereka? Kata Syekh, mereka mencintai selain Allah itu patung-patungnya. Ya. Di antara mereka ada yang malaikat. Mereka cinta malaikat, beribadah kepada malaikat. Sebab mereka menganggap malaikat anak perempuan Allah. Orang-orang soleh, mereka cinta kepada orang-orang soleh. Mereka lebih takut kepada orang-orang soleh daripada takut kepada Allah. Mereka cinta kepada mereka. Mereka cinta kepada orang-orang soleh itu. Melebihi cinta mereka kepada Allah. Kata Syekh, maksudnya apa? Yaj'aluna musawiyatan lahu fil hubbi. Mereka samakan Allah dengan selain Allah dalam hal cinta. Dalam hal cinta. Makanya disinilah sebenarnya, ya, disinilah sebenarnya rahasia. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewanti-wantikan untuk umatnya hati-hati terhadap fitnah dunia. Hati-hati terhadap fitnah dunia. Kenapa? Kalau seorang cinta kepada dunia, begitu keras hatinya terikat dengan dunia, tergantung dengan dunia, apa kata Nabi? Ta'isha abdu, ta'isha abdu dinar, wa ta'isha abdu dirham, wa ta'isha abdu khanifa, wa ta'isha abdu khatifa. Celaka hambanya dinar. Perhatikan, dia hamba Allah, tapi Nabi katakan hambanya dinar. Kalau kita hambanya rupiah, hambanya dolar, padahal hamba Allah, tapi kenapa Nabi katakan hambanya dinar? Ini cinta kepada dunia, cinta kepada harta, melebihi, ini tandingan sudah. Masuk di dalamnya, bisa dimasukkan ke dalamnya. Tapi di sini ayat ini yang dimaksudkan orang musyrikin, cinta kepada selain Allah, iya, sama dengan cintanya mereka kepada Allah. Jadi di sini kita mengambil pelajaran, berarti kesyirikan itu, bentuk kesyirikan bukan hanya sujud kepada mereka, bukan terbatas pada berdoa minta. Dalam hal cinta pun seseorang itu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Tapi di sini cinta ini yang dimaksud, ini harus kita rinci cinta yang dimaksud. Bukan cinta bentuknya tabiat, cinta istri, cinta anak. Itu pun kalau berlebihan juga tidak boleh. Kapan berlebihannya? Allah tegur dalam Al-Qur'an, dalam surah Taubah. Katakanlah, kata Allah, apakah harta istri kalian, anak kalian, harta kalian, perdagangan kalian? Iya. Itu lebih kalian cintai daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu. Tunggulah azab Allah datang. Ini ancaman bagi hartanya, anaknya, istrinya. Dia lebih cinta daripada apa? Berperang di jalan Allah. Maksudnya apa? Kewajiban Allah mereka tinggalkan demi apa ini? Anak, istri, keluarga, harta, perdagangan, kata Allah dalam Al-Qur'an. Walaupun cinta tabiat asalnya, tetapi kalau berlebihan juga porsinya, berlebihan. Sampai meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ini juga enggak boleh, haram. Tapi cinta yang dimaksud di dalam ayat ini adalah cinta yang bentuknya apa? Membesarkan, lahir pengagungan, pembesaran, pemuliaan. Nah, ini cinta yang dimaksud. Kata beliau, mereka jadikan Allah tandingan dalam hal cinta. Kemudian lanjutan ayatnya, hanya Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam matannya wasitiyah, beliau tidak sebutkan lanjutan ayatnya. Iya kan? Kata Allah, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan kepada selain Allah. Bagaimana bentuknya? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta sembahan mereka sama dengan cintanya kepada Allah. Ini ayat ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman lebih tinggi, lebih besar cintanya kepada Allah. Itu lanjutannya. Faham? Kita gabungan. Di antara mereka, kata Allah, ada yang menjadikan tandingan untuk Allah. Bagaimana bentuknya? Mereka mencintai selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah. Jadi terbagi cintanya 50-50. Lanjutannya, adapun orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Dari siapa? Lebih besar cintanya orang beriman kepada Allah dari cintanya orang musyrikin kepada Allah. Ini penafsiran yang pertama. Faham? Penafsiran yang pertama. Dan ini penafsiran jumhur mufassirin. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Dari mana? Lebih besar dari apa? Lebih besar dari cintanya orang musyrikin kepada Allah. Kenapa? Cintanya orang musyrikin kepada Allah terbagi. Iya kan? Di awal ayat terbagi. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka cinta kepada selain Allah, tandingan Allah ini sama dengan cintanya kepada Allah. Berarti terbagi. Makanya Allah katakan, adapun orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah daripada cintanya orang musyrik kepada Allah. Sebab cintanya orang-orang beriman kepada Allah murni, khalisah. Jelas? Tidak terbagi. Ini penafsiran pertama. Kata Syekh, walladzina amanu asyaddu hubban lillah min hubbil musyrikin li alihatihim. Perhatikan Syekh kepada pendapat yang kedua. Minal musyrikin li alihatihim. Orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dari cintanya orang-orang yang musyrikin kepada sembahan mereka. Sama tidak dengan yang pertama tadi? Sama. Hah? Sama. Sama atau tidak? Sama atau beda? Yang pertama tadi pendapat jumhur, dan cintanya orang-orang yang beriman lebih besar dari cintanya orang musyrikin, dan cintanya orang yang beriman kepada Allah itu lebih besar daripada cintanya orang musyrikin kepada Allah. Kenapa? Sebab di awal ayat Allah sebutkan cintanya orang musyrikin terbagi. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, Syekh sebutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan cintanya orang-orang beriman kepada Allah lebih besar dari cintanya orang musyrik kepada sembahan mereka. Lain kan? Ya, lain. Ini pendapat yang kedua. Ya. Sama juga. Kenapa? Sebab cinta mereka jadi terbagi. Cintanya orang beriman kepada Allah lebih besar daripada besarnya cintanya orang musyrikin kepada sembahan mereka. Ya, jelas beda. Sebab cintanya orang beriman cinta dari al-haq. Cinta itu yang benar. Mereka cinta kebatilan. Cinta sembahan selain Allah. Li'annam akhlasu lahu al-hub. Sebab orang-orang beriman, kata Syekh, mengikhlaskan cinta mereka kepada Allah. Wa afraduhri, dan menunggalkan. Perhatikan. Menunggalkan, mengesahkan dalam hal cinta. Orang-orang yang beriman, masya Allah, bukan cuma sholat, bukan cuma beribadah kepada Allah, bukan cuma ibadah yang mereka tunggalkan, sendirikan Allah dalam hal itu. Semuanya cinta, tawakal, pengagungan, pembesaran, takut, khauf, khasyah, semuanya. Nah, ini dalam Al-Quran semua disebutkan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Al-Usul As-Salasa, ketika beliau contohkan ibadah, dan kata beliau, dan contoh-contoh ibadah yang harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau contohkan apa? Sengaja beliau contohkan apa? Doa, tawakal, khauf, takut, amalan-amalan hati. Kenapa? Beliau tidak contohkan salat, puasa, zakat, sudah ma'ruf itu ibadah. Yang beliau contohkan adalah perkara-perkara yang kebanyakan manusia terjatuh di dalamnya. Beliau tidak mereka tidak mengetahui bahwa ini adalah ibadah. Doa, takut, khauf, tawakal, khosyah. Beliau contohkan yang lainnya agar mengajarkan kepada manusia bahwa ini ibadah juga. Kan ini syubhatnya orang musyrikin. Dalam kasyfu syubhat orang musyrikin, kami tidak syirik. Kami tidak syirik. Kami hanya perantara berdoa. Syirik itu ketika kami sujud kepada kuburan patung ini syirik. Dalam kasih pencubat mereka sebutkan hujah mereka. Padahal ibadah apa? Ibadah doa dulu itu ibadah. Ketika kalian berdoa kepada selain Allah, kepada kuburan yang sudah meninggal penghuni kubur, berarti kalian berdoa kepada selain Allah, jatuh juga dalam kesyirikan. Sama. Sebab mereka memahami ibadah cuma sujud, ruku, itu aja. Ya, makanya itu yang boleh contohkan di dalamnya. Nah, orang-orang musyrikin semuanya, apa orang-orang yang beriman seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, afrodihu bihi, mereka menunggalkan Allah dalam segala hal. Takutnya hanya kepada Allah. Wa ammal hubbul musyrikin li alihatihim fa huwa muwazza'un bainaha wa la syakka anna al hubba idza kana li jihatin wahidah kana amkan wa aqwa. Masyaallah. Kata Syekh, adapun orang-orang musyrikin, cinta mereka kepada sembahan mereka ini muwazza'un, terbagi. Terbagi. Dan tanpa diragukan lagi bahwa cinta itu kalau berada pada arah yang satu, bukan dua, tiga, empat, lima, cuma berada pada satu arah, maka amkan wa aqwa, kuat dan besar. Cinta itu kalau berada pada satu arah. Wakila al makna, ada yang mengatakan maknanya, annam yuhibbuna alihatahum kahubbil mu'minina lillah. Mereka mencintai sembahan mereka sama dengan cinta orang-orang, cintanya orang beriman kepada Allah yang tadi kita sebutkan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah minal kuffari li andadihim. Adapun orang-orang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dari cintanya orang-orang musyrikin kepada sembahan mereka. Sama. Ini menurut sebagian ahli tafsir, sama dengan yang kita sebutkan tadi. Baik, ayat yang selanjutnya yang diminta sebutkan. Adapun firman Allah, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Katakanlah hanya segala puji hanya milik Allah yang tidak memiliki anak. Penafian apa ini? Penafian anak. Sekarang penafian anak, lam yalid wa lam yulad. Itu untuk menjelaskan apa itu? Lawannya. Kaisan Allah. Apalagi banyak itu. Selain kaisan Allah cuma satu saja. Ketika Allah nafikan Allah tidak memiliki anak. Walam takun lahu sahibah, Allah tidak memiliki istri. Selain untuk menetapkan berarti kesempurnaan keesaan Allah, maha tunggalnya Allah, apa lagi? Kemampuan bisa, kudrah. Apalagi ada lagi yang lebih jelas? Maha Ghina. Allah tidak butuh, ya kan, kepada siapapun juga tidak butuh. Berbeda dengan kita, mau keturunan memang caranya menikah. Allah Subhanahu tidak butuh seperti itu. Kenapa? Al-Ghina. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Al-Ghina. Ghina apa artinya? Tidak butuh. Kaya Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada siapapun juga. Tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun juga. Makanya dinafikan semua seperti ini dari Allah. Tidak butuh teman, tidak butuh istri, tidak butuh anak. Kenapa? Wallahu al-ghaniyul hamid. Itu juga. Selain yang antum sebutkan tadi, ahadiyah, somadiyah, ahadiyah keesaan Allah. Al-ayah. Baik, ayat ini kata Syekh, faqad taqaddamal karamu fi ma'nal hamid. Setelah berlalu, kata Syekh, ucapan pembahasan tentang alhamd, pujian, sudah lewat. Wa anna as-sana'u bil lisan 'ala ni'mat wa ghairiha, bahwa alhamdu adalah pujian dengan lisan karena ada nikmat atau tidak. Iya kan? Ingat di awal pertemuan ini pembahasan. Perbedaannya antara hamd dan syukur. Iya kan? Kalau hamdun itu pujian dengan lisan karena ada nikmat atau tidak. Kalau syukur, pujian dengan lisan, anggota tubuh, dan hati, karena ada nikmat saja. Nah, itu syukur, dengan bedanya dengan pujian. hamdu. Sudah lewat pembahasannya. Ya, tinggal ya, diulangi. Ya, jangan didengar sekali, masya Allah dapat ilmu. Sekarang itu lewat, lupa. Syekh Mubil sering mengulangi dapat murid-muridnya. Syekh Mubil sering mengulangi dapat murid-muridnya. Beliau mengatakan, ma takarror takarror. Apa yang terulangi itu yang tinggal. Ya abanai, ya ikhwanana, man jadda wajada. Diulang lagi. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Ya. Ma takarror takarror. Apa yang terulangi akan tinggal. Ucapannya ringkas, cuma dua kata, tetapi maknanya dalam. Apa yang terulang akan tinggal. Apa yang terulang akan tinggal. So kalau tidak terulang tidak tinggal. Satu kali saja selesai lewat. Oh tidak ada yang punya hafalan seperti Imam Syafi'i. Satu kali dengar langsung hafal. Tidak ada sekarang. Sudah habis masanya itu. Yang sekarang itu satu kali dengar langsung hafal. Cuma HP MP3 nah. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah. Sekali dengar langsung hafal. Qala rahimahullahu ta'ala inna isbat alhamdi lahu subhanahu mutadamminul isbati jami'il kamalat allati la yastahikul hamdal mutlaqo illa man balagu gawayataha. Masya Allah. Bahwa penetapan hamdu ya, hanya untuk Allah. Ketika kita katakan alhamdulillah, ketika kita katakan alhamdulillah, kita tidak katakan hamdun lillahi. Tidak, alhamdu ada alif lamnya. Maksudnya apa? Seluruh pujian dari awal sampai akhir kepada Allah. Kenapa? Kenapa hanya milik Allah seluruh pujian dari awal sampai akhir? Kata Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, sebab hanya Allah yang memiliki kesempurnaan yang berhak dipuji seperti itu. Ya kan? Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan yang berhak dipuji seperti itu. Tidak ada yang berhak mendapatkan pujian dari awal sampai akhir kecuali Allah. Yang lain tidak berhak. Kenapa? Sebab yang lain tidak sempurna. Yang lain tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hanya Allah yang kita katakan alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Summa nafas subhanahu an nafsihi ma yunafid kamal alhamd. Kemudian Allah menyebutkan kesempurnaan pujian untuknya. Allah menyebutkan, Allah menafikan dari dirinya sendiri apa yang menafikan kesempurnaan pujian itu tadi. Maksudnya Allah lebih menguatkan lagi bahwa pujian itu memang pantas untuk Allah. Kenapa? Allah sebutkan penafian dari dirinya sendiri yang bisa menafikan, mengurangi, mencacati pujian itu. Dinafikan dari dirinya apa? Al-walad, anak, syarik, tandingan, al-wali, penolong. Iya. Penolong dari kehinaan, kebutuhan. Fakir wahaja kemiskinan Allah nafikan dari dirinya. Fahuwa subhanahu la yuwali ahada min khalqi min ajli dhilla wahaja. Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh, tidak pernah butuh pertolongan, butuh bantuan dari makhluknya pun. Ya. Sekalipun. Karena Allah butuh, karena Allah membutuhkan. Tidak. Summa amara abdahu wa rasulahu ayyukabbirahu takbira. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk bertakbir. Yu'azzimuhu wa yu'azzimahu ta'ziman. Dan membesarkan, memuliakannya. Wa yunazzihu an kulli sifati naqsin. Dan mensucikannya dari seluruh sifat-sifat kekurangan. Sebagaimana yang disifatkan oleh musuh-musuh Allah dari orang-orang musyrikin. Maksudnya apa? Ketika orang-orang musyrikin mensifatkan Allah, Allah memiliki anak. Uzair anak laki-laki Allah. Isa anak laki-laki Allah. Maka Allah menafikan al-walad di sini dan di akhir ayat walam yakun lahu syarikum fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dalam surah Al-Isra ini, wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidz walada wa lam yakun lahu syarikum fil mulk walam yakun lahu waliyyun min dzilli wa kabbirhu takbira. Ya. Wa kabbirhu takbira. Di akhirnya Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk membesarkan Allah. dan mensucikannya. Adapun ayat yang lain, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini juga ayat disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam matan. Terakhir ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih hanya apa? Seluruh yang di langit dan di bumi bertasbih untuk Allah. Miliknya lah kerajaan dan untuknya lah pujian seluruhnya, dan Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Ini ayatnya. Perhatikan, Allah katakan bertasbih semua yang di langit dan di bumi. Bagaimana tasbihnya? Apakah tasbihnya sama dengan kita? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau tasbihnya bagaimana? Sementara Allah katakan bertasbih semua yang di langit dan di bumi, berarti batu, pohon, gunung, semuanya. Bagaimana tasbihnya? Kita lihat penjelasannya Syekh. Fattasbihu huna at-tanzihu wal ibadu anissu kama taqaddam. Tasbih maksudnya apa? Maksudnya tasbih bukan tasbih lain ya. Ini tasbih lain. Tasbih bahasa Arab artinya mensucikan, menjauhkan dari kejelekan. Jadi kalau ada yang tanya kita, apa kamu, apa maksudnya bertasbih kepada Allah? Jawab dengan itu. Menjauhkan, membersihkan atau menjauhkan Allah dari kejelekan dan kekurangan. Itu artinya tasbih. Jadi ditanya, apa tasbih? Jangan bilang, bukan itu tasbih, itu batu-batu saja. Tasbih yang dimaksud dalam bahasa Arab ini, tasbih al-ibti'ad wa tanzih anissu, menjauhkan dan mensucikan dari su kejelekan. Wala syakka anna jami'al asyai fis samawat wal fil ard tusabbihu bihamdi rabbiha. Kata Syekh, tidak diragukan lagi bahwa semua sesuatu di langit dan di bumi bertasbih memuji Allah tanpa ragu. Yang kita tanyakan, bagaimana bentuk tasbihnya? Kalau bertasbih atau tidak, kita tidak ragu, bertasbih. Hanya bentuk tasbihnya bagaimana? Wa tashhadu lahu bikamalil ilmi wal qudrah wal izza wal hikmah wat tadbir war rahmah. Dan seluruhnya, kata Syekh, seluruhnya batu, pohon, semuanya itu bersaksi membenarkan bahwa keilmuan Allah, kemampuan Allah, keperkasaan Allah, hikmah Allah dan rahmatnya, semuanya. Semuanya. Dalam Al-Qur'an Allah katakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqauna tasbihahum. Kata Allah, semua segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Kata Allah, akan tetapi kalian wahai manusia tidak tahu bagaimana tasbihnya. Perhatikan bagaimana bentuk tasbihnya. Berarti dalam ayat ini jelas, kita ambil faedah dari ayat ini. Berarti semua bertasbih, semuanya. Mobil-mobil apa semua itu motor bertasbih. Makanya ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin. Bagi yang punya kendaraan, jangan dijemur. Jangan dijemur di bawah matahari, itu salah. Itu menyiksa. Menyiksa. Kalau kendaraan orang Arab dulu apa? Unta, himar. Enggak ada mereka, Nabi larang dijemur itu, enggak ada. Datang unta dalam riwayat datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis mengeluarkan air mata. Kenapa? Disiksa oleh majikannya. Dipanggil oleh Nabi majikannya, "Jangan siksa untamu." Dia menangis datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa ini nikmat dari Allah, nikmat kendaraan. Jangan dibopok panas dijemur. Seandainya kalau dia bisa bicara bagaimana kira-kira? Dijemur. Mau tidak dijemur seperti itu. Ya kan bertasbih semuanya. Bertasbih semuanya. Tapi kita tidak tahu bagaimana tasbihnya. Kata Syekh, wa qad ikhtulifa fi tasbihil jamadat allati la tantiku. Perhatikan. Dan diperselisihkan ulama tentang tasbihnya al jamadat. Tahu jamadat? Ini jamadat. Jamadat. Jamadat semua benda-benda mati. Batu, pasir, semuanya. Pohon, benda-benda mati. Mereka perselisihkan ulama tentang tasbihnya. Adapun mereka bertasbih, iya sepakat. Tapi bagaimana tasbihnya? Mereka perselisihkan. Hal huwa bilisanil hal au bilisanil maqal. Apakah mereka bertasbih dengan lisanul hal atau lisanul maqal. Ini perlu dijelaskan dulu ini. Lisanul hal dan lisanul maqal itu apa? Kalau lisanul maqal ini, saya katakan saya lapar. Jelas? Berarti, oh Ustaz lapar. Kenapa? Dia sebutkan dengan lisanul maqalnya. Saya lapar. Cipur kalau orang Arab. Cipur. Ya. Lisanul maqal. Ada namanya lisanul hal. Bukan dengan lisanul maqalnya, tapi lisanul hal. Bagaimana? Ya pegang perutnya, loyo. Kita katakan, Ustaz lapar. Dan mana tentu tahu lisanul halnya. Lisanul hal itu namanya. Paham ya? Lisanul maqal, lisanul hal. Bisa? Lisanul maqal dengan ucapan. Lisan ini, lisan. Lisanul hal keadaannya yang terlihat. Oh ini. Iya. Lisanul hal. Walaupun dia tidak ucapkan, tapi lisanul hal keadaannya bertasbih. Nah, ulama berselisih. Apakah jamadat itu, batu itu, pohon itu, hah? Mereka bertasbih dengan lisanul hal atau lisanul maqal? Dengan lisannya juga atau cuma keadaannya saja? Faham? Wa indi, saya Syekhul Haros As-Sani Arjah, saya rojihkan yang kedua, yaitu dengan lisan al-maqal. Mereka berucap juga. Kenapa? Ini yang kuat memang betul sebagaimana beliau kuatkan. Kenapa? Dalam riwayat, dalam Sahih Bukhari, ada mimbar. Pernah Nabi pakai mimbar kalau berkhutbah, batang kurma, pohon, diinjak Nabi khutbah. Ketika Nabi mengganti dengan mimbar baru, Masya Allah, jadi mimbar baru, ada mimbar barunya Nabi SAW. Mimbar lama menangis, dalam riwayat Bukhari. Menangis itu, mengeluarkan air mata. Kenapa ditanya, kenapa? Karena Nabi tidak pakai saya lagi. Di situ ulama mengatakan dia menangis bukan dengan lisan hal, lisan maqal, mengeluarkan air mata. Lisan maqal. Bisa dimahami? Ini dalilnya mereka. Banyak dalilnya. Kata Nabi SAW, saya tahu bahwa ada batu yang menyalami saya ketika saya terutus menjadi Rasul. Ada batu di Mekah menyampaikan salam kepada saya. Apakah kalau lisanul hal, bagaimana caranya Nabi dengarkan salamnya kalau dengan lisanul hal? Tidak ada mengeluarkan suara, kalam. Bisa dipahami? Hah? Itu masih banyak dalil yang lain. Makanya pendapat yang kedua, bahwa mereka bertasbih dengan lisanul maqal, itu lebih kuat. Hanya kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya. Yang jelas dengan lisanul maqal. Tapi kata Allah, kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya. Ulama mengatakan, yang merujihkan ini pendapat, kalau seandainya dengan lisanul hal, dengan lisanul hal saja, bukan dengan maqal, untuk apa Allah katakan dalam ayat, walakin la tafqahuna tasbihahum? Untuk apa Allah katakan seperti itu? Akan tetapi, ya, kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya. Untuk apa Allah katakan seperti itu? Kalau dengan lisanul hal, cukup, berarti kalau dengan lisanul hal saja, berarti cukup Allah katakan, semua yang di langit dan di bumi bertasbih. Cukup. Iya kan? Cukup seperti itu. Tapi Allah tambah, akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya. Berarti tasbih apa? Lisanul maqal. Hanya kita tidak tahu bagaimana. Apakah ada lidahnya juga? Tidak tahu. Tapi mereka berucap. Berucap. Paham ya? Ini pendapat yang kuat. Ini Syekh Muhammad Khalid Haros merujihkan juga ini. Merujihkan ini. Bidalil, dengan dalilnya firman Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kata Allah, kalian tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Perhatikan sisi pendalilannya Syekh, bagaimana kedalaman ilmunya ini Syekh Muhammad Khalid Haros rahimahullah. Idh law kana al-muradu tasbihaha bilisanil hal, kata Syekh, kalau seandainya tasbihnya pohon, batu dan semisalnya itu dengan lisanul hal, maksudnya keadaannya saja begitu, lakana zalika ma'luman, kalau begitu itu sudah diketahui, sebab Allah sudah katakan di awal ayat, semua yang di bumi dan di langit bertasbih. Untuk apa Allah tambahkan? Akan tapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Makanya Syekh katakan, fala yasihul istidrak, kalau begitu tidak sahih, tidak tidak butuh lagi di walakin la tafkunu tasbihahu, akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya. Tidak butuh ditambahkan kalau memang tasbihnya apa? Hal saja, halnya, bukan ucapannya. Dan telah banyak ada lagi dalil-dalil dalam Al-Qur'an bahwa semua kulit-kulit bicara pada hari kiamat, iya kan? Kan begitu. Dalam Al-Qur'an ketiga ya, seorang itu didatangkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kulit bicara. Kulit bicara, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Kulit bicara, kulit berbicara, kulit. Dia mengatakan, kami berbicara dan kami dibuat bicara oleh zat yang membuat semua bicara. Kata kulit. Berbicara. Baik. Wa qad qala ta'ala khabar an Daud, dan injo dalilnya Syekh Ali Harrah. Allah berfirman tentang Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq wat tayra mahsyuratan kullul lahu awwab. Kata Nabi Daud alaihissalam, kami sungguh menaklukkan gunung, kata Allah, ma'ah bersama Nabi Daud. Mesti bersama Nabi Daud. Yusabbihna bil asyi wal isyraq, kata Allah, gunung-gunung itu bertasbih malam dan petang, malam dan siang, malam dan pagi. Asyi wal isyraq, malam dan pagi. Ini juga dalilnya, berarti gunung bertasbih. Gunung bertasbih. Wattayra mahsyuratun, wattayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Dan burung-burung pun dikumpulkan semuanya. Ini keutamaan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalam. Baik, selesai beberapa penjelasan tentang ayat yang beliau sebutkan. Qala Syekh Utsman bin Taimiyah rahimahullah, belum azan ya. Mana hadiahnya itu? Habis. Mana? Ambil dulu. Mau ditanya-tanya lagi. Masih ada waktu, masih banyak. Itu sudah diinfakkan untuk hadiah. Jadi jangan disimpan. Kasih keluar semuanya. Maksudnya, ya, kasihan orang sudah buat infak. Sudah azan ya belum? Tinggal sedikit nih. Pertanyaannya gampang supaya cepat mengalir ini. Jangan terlalu gampang. Tapi sekarang bagus ditanya, tunjuk, iya atau bagaimana? Baik. Sebutkan, ini pertanyaan inti sebenarnya, ini kalau paham ini inti pelajaran kita ini. Sebutkan kesimpulan secara global keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan asma wa sifat. Gampangnya. Apa keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan asma wa sifat secara global, secara mujmal? Ini misinya semua di dalam hadiahnya antum. Nah, itulah dia. Apa? Ya. Yeah. Sudah pernah menjawab? Sudah. Yang lain. Nanti banyak begini tak. Sudah pernah menjawab belum? Baik. Apa, bagaimana kaitkan gambaran kaitkan Ahlu Sunnah wal Jamaah secara global, secara mujmal tentang al asma'u wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ulang. Al-Sunnah wal Jamaah menetapkan apa? Dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Thayyib, ahsan, terus tanpa ta'wil. Ta'wil, tanpa ta'wil. Apa itu ta'wil? Thayyib, terus tanpa, hah? Tanpa menolak, ta'til, terus, hah? Tamsil, menyerupakan, terus, tanpa membagaimanakan, takif, masya Allah. Itu keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, mengimani sebagaimana beriman sebagaimana dalam Al-Qur'an dan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa apa? Tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ya, tanpa menolak, tanpa membagaimanakan, bertanya bagaimananya, dan tanpa memalingkan maknanya. Ta'wil. Masya Allah, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik. Sebutkan tiga kelompok. Kampanye ini. Tiga kelompok yang termasuk orang-orang yang digolongkan orang-orang yang menolak nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Mu'attilah. Tiga itu bukan dua, saya minta tiga. Ya, apa itu? Tiga. Jahmiyah. Ash'ariyah. Hah? Mu'tazilah, masya Allah. Ingat ayat teman-teman sepupu-sepupunya itu. Hah? Jahmiyah, Mu'tazilah, Ash'ariyah. Ha, dalam masalah takin, dalam masalah, ingat ya, ini antum masya Allah. Kalau antum kuasa ini, kalau dalam permasalahan nama-nama dan sifat, mereka mu'tazilah. Tiga ini. Jahmiyah, Mu'tazilah, Ash'ariyah. Sama dhabnya, sama. Sepakat mereka ini dalam masalah sifat. Iya, nama-nama dan sifat. Masalah takdir, lain lagi di situ. Masalah takdir, qadariyah, mu'tazilah di situ. Jelas ya? Dalam pokoknya semua dalam permasalahan akidah, Jahmiyah, Mu'tazilah pasti ada. Makanya ketemu, aduh dia lagi. Dalam permasalahan takdir, ada lagi dia. Dalam pasal keimanan, Murjiah, sama di dalam Jahmiyah lagi. Bahkan yang ekstrim Murjiah sahabat Jahmiyah yang mengatakan iman cukup dengan ma'rifah dalam hati, iman Jahmiyah ya. Makanya wajar kalau Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Dalam semua bab dalam permasalahan akidah ada lagi dia. Jazakallahu khair, masya Allah, ahsan. Sudah azan. Faddal, barakallahu fiik. Cukup ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حير الصلاة حير الفلاح الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صبروا الله أكبر الله أكبر كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سنة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله Sami Allah liman hamidah. Allah baru. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمي الله لمن حمده الله الله أكبر Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum

Manar.